laut kon sudi anggi hinaan makian ni keluar kami. Tugu au anggi mandayung cinta on subisa subisa au menghadu. Hinaan makian ni keluar. bisa ang mga